Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama tasliman mazida. Amma ba'd, ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Telah kita sebutkan tadi malam ayat yang termaktub di dalam surah Al-Ahqaf, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. Ketika kami hadapkan kepada engkau sekelompok jin yang mereka mendengarkan Al-Quran, tatkala mereka menghadirinya, mereka berkata, diamlah. Dan tatkala selesai, mereka berpaling menuju kaumnya memberi peringatan. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Mereka berkata, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar satu kitab yang diturunkan setelah Musa. Musaddiqan lima baina yadayhi. Di mana kitab tersebut membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Ia membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'iyallah wa aminu bihi. Wahai kaum kami, penuhilah penyeru Allah subhanahu wa ta'ala dan berimanlah kepadanya. Yaghfir lakum min dhunubikum. Ia Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yujirkum min azabin alim, dan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Wa man la yujib da'iyallah, namun barang siapa yang tidak menerima penyeru Allah, tidak menerima ajakan Rasul, falaysa bimu'jizin fil ardi, maka dia tidak bisa mendapatkan atau melepaskan diri dari azab Allah di bumi. Wa laysa lahu min dunihi awliya, dan tidak ada baginya wali dari selain Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa menolongnya. Ulaika fi dhalalim mubin. Mereka itu berada dalam kesesatan yang nyata. Perhatikan ayat ini barakallahu fikum. Falam yadhkuru rusulam minhum. Mereka tidak menyebutkan ada rasul di tengah-tengah mereka. Sebagaimana pula tidak ada kitab yang diturunkan kepada mereka. Tetapi mereka hanya menyebutkan dua kitab yang diturunkan kepada Nabiullah Musa alaihi salam, demikian pula kepada Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, kenapa tidak disebutkan kitab Al-Injil? Mereka hanya menyatakan, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Yang dimaksud min ba'di Musa di sini adalah Al-Quran. Padahal Al-Injil diturunkan setelah Musa alaihissalam. Maka rahasianya adalah karena kebanyakan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Injil ini telah ada penyebutannya di dalam Taurat. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang tafsiran ayat-ayat tersebut. Walam yadhkuru Isa, mereka tidak menyebut Isa. Lianna Isa alaihi salam unzila alaihi al-injil fihi mawa'id wa tarqiqat wa qalil min at-tahlil wa at-tahrim. Karena Isa alaihi salam diturunkan kepada beliau kitab Injil yang padanya ada mawa'id, nasihat-nasihat, pelembut-pelembut hati, dan sedikit dari penyebutan tentang hukum halal haram. Kalau berkaitan dengan ahkam, ini banyak terdapat di dalam Taurat. Sehingga hakikatnya, fahuwa fil haqiqati kal mutammim li syari'ati Taurat, dia hanya seperti sebuah penyempurna, pelengkap saja terhadap syariat-syariat yang ada di dalam Taurat. Fal umdatu huwa Taurat, sehingga yang menjadi induk, yang menjadi sandaran inti adalah Taurat. Naam. Sementara Injil sifatnya sebagai pelengkap, sebagai penyempurna. Falihada qalu, oleh karena itu mereka menyatakan unzila min ba'di Musa, diturunkan setelah Musa alaihi salam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para rasul, di antara mereka ada yang kisahnya disebutkan di dalam Al-Quran, dan ada yang tidak diceritakan kisahnya di dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman, وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ, dan para rasul yang telah kami kisahkan kepada engkau sebelum itu, dan para rasul yang tidak kami ceritakan kepadamu kisahnya, wahai Muhammad. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan lafaz yang mirip, wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk, dan sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau, wahai Muhammad. Di antara mereka ada yang kami kisahkan kepadamu, yang kami ceritakan kepadamu kisahnya, dan ada yang tidak kami kisahkan kepada engkau, yang tidak kami ceritakan. Karena barakallahu fikum, nabi dan para rasul itu jumlahnya sangat banyak. Jumlahnya sangat banyak. Kalau para rasul jumlahnya mencapai 315 orang. Sementara nabi jumlahnya 124.000. Demikian disebutkan di dalam riwayat. Padahal yang kita tahu jumlah nabi dan rasul hanya berapa? Cuma 25. Dan semua yang disebutkan barakallahu fikum dari 25 ini adalah rasul. Dan masih banyak lagi nabi dan rasul-rasul yang lainnya. Ada Uzair, ada Nabi Daniel. Nah, dan tentu masih banyak yang tidak kita tahu kisahnya, siapa namanya, dan apa kitab yang diturunkan kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa anzalna ma'ahumul kitab, kami turunkan bersama mereka Al-Kitab. Sementara yang kita tahu cuma Al-Qur'an, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim dan Musa. Tayib. Yang dikisahkan di dalam Al-Qur'an 25. Di dalam Al-Quran yang dikisahkan ada 25. 18 Rasul datang penyebutan nama mereka di dalam surah Al-An'am. Allah berfirman, وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. Ini satu, Ibrahim. نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءٍ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. 18 orang. وَالسَّبْعَةُ الْبَاقُونَ, dan sisanya yang 7 adalah Adam, Idris, Hud, Saleh, wa Syuaib, wa Dzulkifli, wa Muhammadun shalawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihim ajmain. 25. Ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, di antara perkara yang harus kita ketahui terkait dengan keimanan terhadap para rasul adalah bahwa para nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala semuanya dari kalangan laki-laki tanpa ada satupun wanita. Tanpa ada satupun wanita. Demikian pula para rasul itu datang dari penduduk kota, bukan dari pedalaman. Dari penduduk kota, bukan dari pedalaman, bukan badui. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى. Dan kami tidak mengutus sebelum engkau wahai Muhammad kecuali laki-laki. Nah, di sini perhatikan, kalau dalam susunan bahasa Arab, ini adalah nakirah fi siyaqi an-nafi tufidul umum. Nakirahnya pada kalimat rijalan, nafinya pada kalimat wama arsalna. Nakirah fi siyaqi an-nafi tufidul umum, menunjukkan umum seluruhnya. Kami tidak pernah mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad kecuali laki-laki, min ahlil qura, dari penduduk kota, dari penduduk negeri. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyatakan tentang ayat ini, alladzi alaihi ahlus sunnati wal jamaah, keyakinan yang diyakini ahlus sunnah wal jamaah, wa huwa alladzi naqalahu Syekh Abdul Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari anhum, dan ini yang dinukilkan oleh Asy-Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, annahu laisa fin nisa'i nabiyyah, bahwa tidak ada pada wanita nabiyyah. Kalau laki-laki nabiyun, kalau wanita nabiyyah, menggunakan ta' marbutah. Wa innama fihinna siddiqat, yang ada pada wanita itu adalah siddiqah. Kalau laki-laki siddiq, kalau wanita apa? Siddiqah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang wanita paling mulia, yaitu Maryam bintu Imran, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan, mal masih ibnu maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am. Tidaklah Al-Masih ibnu Maryam kecuali seorang rasul, dan telah berlalu sebelumnya rasul-rasul, dan ibunya adalah seorang siddiqah yang membenarkan keduanya makan makanan, yakni Maryam beserta putranya Isa alaihi wassalam makan makanan. Kenapa kok? Apa sih hubungannya keduanya makan makanan? Ini dalam rangka barakallahu fikum membantah keyakinan orang-orang yang telah mempertuhankan Nabiullah Isa alaihi salam. Naam. Mereka makhluk Allah tabaraka wa ta'ala butuh kepada makan, butuh minum. Lain lagi dengan apa yang pernah kita jelaskan. Tentang pengingkaran kaum musyrikin terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah juga berjualan, mencari nafkah. Ada apa dengan Rasul ini, kata mereka? Berjalan ke pasar. Naam. Difikirnya bahwa yang namanya Rasul enggak boleh jualan, enggak boleh cari nafkah, enggak boleh makan. Fa ikhwan fi din azzakumullah. Maka Imam Ibnu Katsir melanjutkan fa wasafaha fi asyrafi maqamatiha. O maqamatiha bisiddiqiyah. Allah Subhanahu wa taala mensifatinya pada kedudukannya yang paling mulia sebagai siddiqah. Falau kanat nabiyyah, kalau seandainya dia Maryam seorang nabiyyah, seorang nabi perempuan, la dzakara dzalika fi maqamit tasyrif wal i'zam, niscaya Allah akan menyebutkannya dalam kedudukan pemuliaan dan pengagungan. Karena dalam ayat ini Allah menyebutkan kedudukan mulia Nabiullah Isa. Mal Masih ibn Maryam illa Rasulun. Qad khalat min qablihi rusul. Kalau seandainya dia seorang nabiyah, maka mestinya Allah menyatakan wa ummuhu nabiyah. Karena ini sedang menyebutkan mensifati barakallahu fikum tentang kedudukan agung yang ada pada dirinya. Fahiya siddiqah binassil Qur'an. Maka Maryam alaihissalam adalah seorang siddiqah berdasarkan nas Al-Quran. Maka dari sini barakallahu fikum, nampak jelas kalau ada seorang wanita yang mengaku sebagai nabi. Dan di Indonesia pernah ada orang yang mengaku sebagai nabi. Siapa namanya? Hah? Lia Eden. Eden. Nah, Lia Aminuddin. Nah, Lia Aminuddin. Dari mana aslinya? Asalnya? Medan. Hah? Dari Medan. Nah, tayib. Hadza kadzib. Awalnya dia mengaku sebagai nabi. Ujung-ujungnya dia mengaku sebagai Jibril. Masya Allah. Nah, tiap hari ketemu Jibril. Memiliki 600 sayap. Di samping barakallahu fikum, klaim kenabian setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah kedustaan yang besar. Apalagi ditambah yang ngaku perempuan. Ini kedustaan di atas kedustaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "Sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun." Akan muncul nanti pada umatku ini 30 pendusta. Mungkin ada yang berkata, "Oh, sudah banyak sekali Ustaz, mungkin lebih dari 30." Namun para ulama menjelaskan bahwa yang masuk dan dihitung dalam kategori jumlah 30 itu adalah memiliki dua ciri. Satu, memiliki syubhat yang kuat. Yang kedua, pengikutnya banyak. Dan ia berawal bermula dari pengakuan Musailamah Al-Yamami. Dari negeri Yamamah. Namun kemudian dikenal dengan Musailamah Al-Kadzab, si pendusta. Karena memang Nabi menyatakan sayakun fi ummati kadzabun. Kadzabun salasun, 30 pendusta. Kulluhum yaz'umu annahu nabi, semuanya mengaku sebagai nabi. Wa ana khatamun nabiyyina la nabiyya ba'di, dan aku adalah penutup para nabi, tidak ada lagi nabi setelahku. Nah. Demikian pula barakallahu fikum wa qala wa qawluhu, dan ucapan atau firman Allah Subhanahu wa taala, min ahlil qura, rasul itu dari ahlul qura. Al muradu bil qura al mudun, kota. Yang dimaksud dengan qura di sini qaryah, sebuah negeri, yakni kota. La annahum min ahlil bawadi, mereka bukan termasuk dari ahlul bawadi, dari badiyah, dari pedalaman, dari badui. Alladzinahum min ajfan nasi taba'an wa akhlaqan, karena mereka termasuk orang-orang yang paling kasar dari sisi tabiat dan akhlak. Naam. Dan ini yang dikenal serta diketahui, bahwa penduduk kota itu lebih lembut dan lebih santun dibandingkan penduduk pedalaman. Naam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan. Orang-orang A'rab, badui itu lebih besar kekufuran dan kenifakannya. Wa qala Qatadah, dan berkata Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi rahimahullah, muridnya Abdullah bin Abbas, fi qawlihi min ahli al-qura, li'annahum a'lam wa ahlam min ahli al-umud, karena mereka penduduk kota lebih berpengetahuan, lebih lembut daripada orang-orang pedalaman. Apa yang datang di dalam ayat tadi, bahwa para rasul itu datang dari penduduk kota, ini tidak dinafikan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, wa jaa'a bikum minal badwi, dan ia datang membawa kalian, na'am, wa jaa'a bikum minal badwi, dan ketika ia datang membawa kalian dari padang pasir, dari dusun. Ini terkait dengan Nabiullah Ya'qub alaihi salam. Terkait Nabiullah Ya'qub alaihi salam, bahwa dia datang kepada kalian membawa syariat, minal badwi, dari badu, dari pedalaman, dari dusun. Karena dimungkinkan bahwa Ya'qub, ini ada ihtimal, ada kemungkinan dari ayat ini, bahwa Ya'qub nabiyyun fil mudun, diangkat menjadi nabi di kota. Jadi beliau diangkat menjadi nabi di kota. Wa kharaja ba'da dzalika ilal badiyah, kemudian beliau keluar setelah itu ke pedalaman. Atau bisa jadi maknanya adalah beliau tinggal di sebuah daerah yang bernama Bada. Yang bernama Bada. Atau bisa jadi kemungkinan yang ketiga adalah bahwa al-badu dalam ayat ini, wa jaa'a bikum minal badwi, yang Ya'qub alaihi salam datang darinya, mustanidun lil hadirah, masih masuk wilayah kota. Jadi istilahnya bukan di tengah-tengah pusat kotanya, tapi agak di pinggir. Nah. Bukan pas di pusat kotanya, agak ke pinggir sedikit. tapi bukan yang jauh ke pedalaman. Maka beliau diberi hukum dengan hukum tersebut. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syinqiti rahimahullahu taala dalam kitab beliau Daf'u Ihamil Ittirab an Ayatil Kitab inda hadhihi al-ayah fi surati Yusuf. Selanjutnya adalah apa perbedaan antara nabi dengan rasul? Disebutkan nabi, disebutkan pula rasul. Apa perbedaan antara dua kalimat ini? Insyaallah taala kita bahas pada pertemuan berikutnya. Bismillahi taala. Yang penasaran tolong datang kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan ini ikhlas semata-mata karenanya. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di yaumul qiyamah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan dengan pahala besar bagi semua pihak yang membantu dan memudahkan acara kajian ini. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.